kasauran Raden Sang Hyang Wasigeni tembus dateng surga loka. Lajeng Hyang Jagatnata ngutus Resi Narada puten kantun wadyawala tentara Durandaka. Aru dipimpin ku sedanten para dewa 4,400 gesan ngelanrat ngadakwa Raden Wasigeni. Auladala. Hei, Wasigeni, ulah kaget ya kaulah kabayaning dewa. Uluh, matak ulah lalaworage syaeta ngomong Wasigeni. Saha pangrasa? Dewa syanu wajib kurang ajar. Aduh, aya operasi patuh. Ya. Lancang bener eta budak. Alhamdulillah, kuwaha. Halo putra Balasagara. Yang ngadu jajah tenjeng dewa teh. Anjen masih geni teh. Yadaya. Awas. Anjen ngadidik budak bet. Lalaworage. Ah. Kaget nera ingkang pada tumamu samia pada pada prapta. Kabayaning dewar sinrada anu diutus kurus yang otipati ratu Triloka. Boten kantun 4444 dewa sami junub. Bakal ngadaulat Raden Wasigeningan nika. Allah. Wasigeni ulah kaget ye kaula nyangah utusan tiyang jagat nata otipati sawarga manungsa. Ucap-ucapanana memang eces yentre kadengena. Ulah manang bodoh, ulah manang budek kadewa, ulah manang lolong kadewa. Ujeng hingga kana lengkah na suku wujud kana utek atina dewa tingali dewa waspada. wayahna ieu budak bakal dibawa ka sawarga loka bakal meunang hukuman ti yang jagat datang bakal digodog di kawah samsara di muka. Tina akibat kalancangan anak ieu budak. Memang ieu teh moal pati-pati ieu budak kurang ajar lancang lamun teu aya didikan latihan ti akina. Sarta ieu budak geus wani-wani ngaku ti teu sangian. Anu teu disahkeun di marsapada. Wayahna ieu budak bakal digodok di kawas santra di muka. Uluh. Nah, sia teu wasi. Sawios ulah dipimelang. Kaula sakan tenan we hoyong matsak jajaten dewa anu kasebat nu kawasa di alam pawayangan. Eyang. Ay, ay, ay. Coba. Wasi geni sia. Di mana boga titel maneh Sang Hyang? Wasi geni. Saperkara anjeun geus make titel Sang Hyang anu teu disahkeun eueuh dina wetna. Teu dibenerkeun Sang Hyang anyar sang di dunya. Kadua anjeun geus nangtang-nangtang hayang mecak jajaten dewa. Ulah betara bayu dewa angin. Wayahna siamilu digodok di kelas santri muka. Wasi geni. Kaula betara Wisnu dewa keadilan ti utara segara. Wayahna maneh bakal digodok di kawas santri muka. Init siap. Init. Init. Aduh, Den, rumatak ulah sasayuran. Ulah sasak banyaran. Aduh, ampun, gusti, aing bibir, aing bersia. Maksudnya, kia, abdi teh ulah sasayuran. Aduh. Sasayuran, kia bergeg, ya. Eta, sasayuran, Den. Lain sasayuran, kudu make en, sasayuran. Sasayuran, Den. Jumpai, sia, dua tenaga itu bener, kurang banyak. Ayo nih. Ayo teh asli incu. Dawuti malanun. Pun incu. Hapun tengkina kalancangan anak maklum. Masih keneh buta tulang buta daging. Salah na murid wayah na guru guru tang jawab. Tangtu ya teh ayah saatik lobana didikan atikan anjen wayah na ibu dakte. Yes kaan tepan ujung takabur pedah luhur ilmu jemar panalar. Nu matak ulah sagawayah anya nurunkeun ilmu katimulan kagagahan kadagul kadugalan kakuatan kamanyuran ka budak anu masih kena atah tanpa didikan agama nu sabenerna. Nih. Hayit. Ampun, kersawi, kersarsi. Abdi nyuhunkeun pangampunan, panuhun, ngahapunten kalayan abdi sangem pikeun. Memeres ieu pun incu kalayan bakal dididik dilatih diwarah ku abdi teu bisa sangu geus ngajadi bubur. Aduh, Den. Tong melang kaula teu sieun ngarepan dewa. Coba eta ngomong. Wasi nah sia teh kumaha ieu teh? Pangapunten mungkur sakedap kaula nun. Ay, aduh ulun hapunten. Aduh, wani yang ibu dah kuasa ya. Jami beragami. Ayo siang ngomong ti beragami, wae kumaha. Sagigiran ti beragami naon. Dagang ragi. Ayo dagang ragi sok ti mana nyiar. Ti parigi. Aduh. Kasaha dijual na. Ka para wargi. Ngomong ti siya. Dek naon anjen. Dek naon anjen masih geni. Eyan. Ampun para lun toba saraksa kaulanun. Kaula mau abare mumpang karena rupi kala anu ditangtaskan ku yang jagat nata kaula kedah ngiring kedah digorok di kawasan dari muka. Manga mau abaha. Coba teneng gitu. Di mana anjen boga titik Sang Hyang? Pamasihan Kangjeng Eyang. Benar. Leres. Coba. Ayah anjen nyahok yang Sang Hyang jadi benar kenggelar di dunia. Terang meterang mung hilap abdi teh. Sarwana aki jeung incu genjul. Ayo ini. Hapunten calik eyang. Namung satiasana kaula ngiring ka sawarga. upami kaula parantos rubuh daya tangan pangawasa manga sakantaran we kaula teh hoyong ngajajajajaten para dewata. Ai ai ai. Urang ajar pinatang teu priyogi di hampura dewa, wajib ieu mangkluk isang kalah kedah digenyer di ayeuna keneh. Aya tangkep. Tangkep ku sakabeh para dewa, kaluar binasa. Moga-moga nyuhunkeun restu we ilmu ti eyang bakal dicobikeun ka para dewata. Kalayan nyuhunkeun aya dina penangtayungan pangresa. Ai ai ai ai. Wasi geuni sia teh teu eling kumaha teh. Deuk nyirakakeun sia ka kolot, deuk ngancurkeun perguruan aing. Tonton we ku salira, kaula hoyong sidik ku buktina waspada ku nyatana nawiskeun dewa kawasa. Eta teh bener, kapina cikan aing deuk lalajar. Ah, wang sawarga coba. Eh, siling kuha di kebantuan dulur sepaguruan di Rabu Kudewa. Tuh, aing masih yun si dorakan di Dewa. Ya. Ayo dorakan si dewa kumaha? Dorakan si dewa oh batak dugul eueuh bukan. Ieu leungeun eueuh ramuan kabeh. Lempeng suku eueuh ramuan. Tuur eueuh ieu eueuh nu buleudan. Bujal teu buleud. Susu jadi genep. Eta sia cik saha? Heuceuna. Cik saha? Tukang goong. Ih, geus kamera karep. Engkau kamadur urang lalajo sikap nal urang kumah hei kau. Lamun urang pipinun kari urusan urang jilaka pan baka kajiwit kulit kamu wadaki kacokot susuam. Lamun kacok panon urang jilaka. Kabedol letah pan jilaka, kabedol ganggerong lin. Kabedol telih jeng pujit usus butuh ati jeng sikar upah. Ah ini sih kumah hei. Kai, dupi pangrasa dewa naon? Brahma dewa seuneu. Raja ning seuneu. Sakan tenan we kaula teh hoyong nyobi oyong mecakan si duru dina durukan dewa. Bangsat. Ya, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca Kula. Iya. Sama munur kawula Betara Wisnu ti utara segara. Wasi genala. Lan pegang perang wejeng. Kesatriaan Surgaloka panah lir kilat Raden Wasegeni cacat alapan tina katimulan kegagahan kasaktian Mandraguna linuhung parantos kabeli pangartina kasusul pangaweruhna kaudag pangabisana panah nujiga kilat ditewak dicapit kuramo curuk sareng jajangkung. Dewa, sama tempo. Waduh. Ya tempo, rasa kena kalau bakal ngendalakan angin barat taliwawan. Kamu bakal kecamak angin ciptaan kamu. Cina nakku mamrat madungin malam. Anakku mamrat maduking malaras pagulingan rana pinas dikersayang dumampara medal tina parangan kiwat tengan angin ngegelebuk parantos kaya wates wangen tatangkalan sing derok-dok juri cing jeri setan cing kerosek. Dan rewok cing cerewok. Angin. Kecamak angin baratku melayang di gagal yasi. Aduh wah ampun. Dewa monor kabeh. Monor. Ratu Triloka Adi Guru boten mampu. Ampun. patah seta. Amarwata. Patah seta bingat panggir-ngiri penera. Ya. Amarwata suka ingat tak giri-giri penerain tangan inali siapa lagi dan murid tangan inali penerain tanpa paingan giri giri gunung Lucy cacing paingan disangka gening ilmu kaula mampu hasil perih pejit anjin dewat daya anu kuat lamun kitu manaun salah nak kula mere idin ka anjin pek pecak jago-jago di alam dunia. Atur nuhun, aduh Den, umang demi Allah, kaluhur ulah sirungan karena ulah akaran, kagigir ulah jangan-jangan, umang kakaran neme, demi Allah umang kakaran neme, baru, umang ninga jajatan aden rupi gitu, umang muasubah akon-akon, mama pokok nama agami nudi jepun. Eta bener ulang. Kawidian, kaula gesan mecak jago-jago. Lain baik Gatut Kaca. Tuh jago di Wirata. Seta utara urat sangka. Ka Amarta Gatut Kaca Arjuna Bima jig pecak. Lamun kitu nyatana anjin pantes ngaku Sanghyang. Di mana anjin bobor karahayon eleh jajaten samat lengaran kaula tilu kali dinya di samat dinya datang eta ilmu nu dibikin kamaneh teh kakarek salawe persen komo lamun gemleng pek jago-jago di penjuru dunia pacak kumaneh atur ibu nuhun.